أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan hanya untuk Allah dan kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi peluang untuk dapat beraktivitas. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu, mendengar kajian ini, dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang lainnya. سلام سيد المرسلين صلى الله عليه. Memasuki kitab yang keenam, Kitabu Iyadatil Marid wa Tashyi'il Mayyit Salat Alayhi wa Huduri Dafnihi wal Mukfi Inda Qabrihi Ba'da Dafnihi. Ada sejumlah bab yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala dalam tema ini. Yang pertama adalah tentang iyadatul marid pada bab yang ke-144. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, babu iyadatil marid, bab tentang menjenguk orang sakit. Dan hadis ini telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anil bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang sakit. Watiba'il janazah, untuk menghantar jenazah. Watashmid al-atis, dan untuk mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kita diperintahkan untuk mengatakan atau mengucapkan yarhamuk Allah. Wa ibrar al-muqsim. Ibrar al-muqsim itu melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang yang bersumpah terhadap kita agar kita mengerjakannya, selama hal itu bukan merupakan maksiat pada Allah Ta'ala. Dan selama hal itu tidak merupakan hal yang sulit bagi kita, maka dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Nanti saya akan jelaskan makna dari hadis ini. Wa nasril mazlum, demikian pula kita diperintahkan untuk menolong orang yang terzalim. Wa ijabati da'i, menjawab panggilan orang yang mengundang kita. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma ini, yang mana mengandung perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat beliau, perintah untuk melaksanakan hal-hal yang akan mempererat, yang akan meneguhkan persaudaraan kaum muslimin, agar seorang muslim mengetahui bahwa dia memiliki hak terhadap saudaranya. Dan demikian pula saudaranya mengetahui bahwa dia pun mempunyai hak atas saudaranya. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada sesuatu atau amalan dan perbuatan yang sederhana. Tetapi beliau menganjurkannya kepada kita dalam rangka bagaimana yang saya katakan tadi, mengokohkan persaudaraan sesama kaum muslimin, mempererat hubungan mereka agar mereka memperhatikan dan memberikan perhatian kepada saudara mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat dan juga tentu kepada kita, terlepas perintah ini wajib atau mustahab, apakah statusnya merupakan hal yang wajib atau hal yang dianjurkan, tetapi intinya bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah suatu amal-amal perbuatan yang mulia yang benar-benar dapat memberikan meningkatkan persaudaraan di antara kaum muslimin, hubungan mereka dan yang lainnya. Yang pertama diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iyadat al-marid, menjenguk orang sakit. Ya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ujian. Salah satu ujian adalah sakit. Nah, ketika seorang yang menjenguk saudaranya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menimpa dirinya, maka ini merupakan suatu kebaikan. Dan kita menjenguk orang yang sakit, kita menghibur mereka, kita mengingatkan mereka agar bersabar, agar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya musibah atau penyakit yang dideritanya apabila dia sabar maka akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Demikian pula penyakit merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jal agar seorang mendekatkan dirinya kepada Allah, mempersiapkan dirinya untuk kematian. Jangankan orang yang sakit, orang yang dalam keadaan sehat walafiat, apabila telah tiba ajalnya, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi seorang yang dalam keadaan sakit. Ya, karena sakit adalah salah satu sebab dari kematian. Nah, dengan kita menjenguk orang yang sakit, akan banyak manfaatnya. Demikian pula seorang yang menjenguk orang yang sakit, dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala atas kesehatan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia terus melakukan amal-amal kebaikan yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'ul janazah, mengantar jenazah. Ketika seorang dia ditinggal mati oleh saudaranya, oleh sesama muslim atau kaum kerabatnya dari kaum muslimin, ya, maka kita dianjurkan untuk menghantarkan jenazah saudara kita. Demikian pula di dalam menghantarkan jenazah banyak pelajaran yang bisa diambil. Sekarang kita menghantar, dan di kemudian hari kita pun akan dihantar jenazah kita oleh orang lain. Yang menghantar jenazah, maka seorang akan mengingat akan kematian. Dia merenungkan. Maka dianjurkan dalam kondisi hening ketika kita mengantar jenazah, agar kita bisa merenungkan tentang peristiwa kematian ini. Agar kita bisa merenungkan peristiwa kematian tersebut. Bahwa apa yang menimpa saudara kita berupa al-maut, itu pun akan menimpa diri kita, cepat atau lambat, ridho atau tidak ridho. Apabila telah datang ajal seorang, maka dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seorang akan selalu berupaya untuk meningkatkan amal-amal kebaikannya, amal-amal saleh, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seorang dapat bertobat pada Allah azza wa jal dan banyak manfaat. Ya, yang bisa diambil dari seorang yang menghantar jenazah. Kemudian yang ketiga, yaitu tashmid al-atis. Apabila seorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk membaca, maka kita harus mengucapkan yarhamukallah. Kita mengucapkan yarhamukallah dengan catatan atau dengan syarat kita mendengar ucapan alhamdulillah yang dibaca oleh atau yang diucapkan oleh orang yang bersin. Kalau kita tidak mendengar, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengatakan yarhamukallah. Jadi kita diharuskan mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin jika kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Dan ini telah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya yang kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ibrar al-muqsim. Ada seorang bersumpah meminta kepada kita untuk mengerjakan satu pekerjaan. Ya, misalnya dia ingin kita menemani dia untuk safar ke satu tempat karena dia membutuhkan teman. Kemudian dia mengatakan pada kita, misalnya seorang dari Jakarta ke Bandung misalnya. Dia mengajak temannya, ya fulan, aku hari ini atau minggu depan akan ke Bandung insyaallah. Ya. Saya mengajak Anda untuk menemani saya. Kata orang itu, "Loh kok bukan yang lainnya?" Lalu kata orang yang mengajak ini, "Wallahi aku mengajak Anda untuk bersama aku ke kota Bandung." Maka dianjurkan kepada orang yang diminta untuk menemaninya, ya, untuk melaksanakan sumpah orang ini. Dalam rangka menolong orang tersebut atas sumpahnya. Selama pekerjaan yang diminta, ya, kepada kita untuk melakukannya bersamanya, itu bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Yang kedua, seorang yang diajak tadi itu dia mampu untuk melaksanakannya. Tidak ada kesulitan baginya. Itu diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita dianjurkan untuk menolong ya kepada saudara kita yang dia telah bersumpah agar kita mengikutinya. Ya. Agar kita mengikutinya. Atau contoh-contoh yang lain banyak sebetulnya. Jadi seorang bersumpah, dia mengatakan pada seseorang, "Wallahi, ya, kamu bersama aku ya menjaga misalnya orang tuaku yang sedang sakit." Ketika dia mengatakan wallahi, dia bersumpah, maka kita dianjurkan, ini orang yang diajak untuk menemani dia menjaga orang tua yang sakit, dia dianjurkan untuk menemani agar dia tidak membatalkan sumpahnya dan harus membayar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ibrar al-muqsim. Jadi seorang melaksanakan apa yang diinginkan oleh saudaranya yang telah mengucapkan sumpah agar kita melakukan hal yang diinginkannya. Selama hal yang diinginkannya itu untuk kita melakukannya bukan perbuatan dosa dan tidak ada kesulitan bagi kita. Itu syarat. Kemudian yang keempat atau yang kelima ya, dari apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah wa nasril mazlum. Menolong orang yang teraniaya. orang yang dizalimi. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia orang yang mendzalimi atau yang dizalimi. Maka ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi dibantu itu iya. Tapi bagaimana kita menolong orang yang mendzalimi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mencegah dia dari ada kezaliman dalam bentuk perbuatan. Maka seorang dia harus membela saudaranya ketika saudaranya misalnya difitnah atau dituduh dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan kita mengetahui bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka kewajiban kita untuk membantah tuduhan. Apa yang kamu tuduhkan itu tidak benar. Apa yang kamu tuduhkan, kamu fitnahkan tentang saudara, tentang fulan, itu tidak benar. Ini salah satu bentuk menolong, yaitu membela orang yang terzalimi atau yang teraniaya. Kemudian yang ke-6, wa ijabati da'i. Kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, untuk mendatangi undangan. Kita diundang misalnya untuk makan. Ya. Selama undangan itu tidak ada maksiatnya, tidak ada kemungkaran-kemungkarannya, dan kita tidak berhalangan untuk mendatangi undangan itu, maka kita wajib mendatangi undangan tersebut. Kecuali kalau kita berhalangan. Atau di tempat undangan itu ada maksiat, banyak kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, maka kita tidak mendatangi undangan tersebut. Ya. Tetapi kalau undangan itu tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, kemudian kita juga tidak berhalangan untuk hadir, maka kita datangi. Bahkan seorang yang berpuasa pun dia dianjurkan mendatangi. Kalau dia berpuasa sunnah, maka diserahkan kepadanya. Jika dia mau, dia batalkan puasanya. Tetapi kalaupun dia tidak mau membatalkan puasanya, maka dia mendoakan orang yang mengundangnya. Ya. Jadi bahkan orang yang sedang berpuasa pun dianjurkan mendatangi pada undangan itu. Jika dia kehendaki, dia berbuka, dia batalkan puasanya. Kalau puasa itu puasa sunnah, tetapi kalau puasa wajib tidak. Kalau seorang sedang berpuasa wajib, dia misalnya mengqadha puasa Ramadan, atau dia sedang berpuasa nazar, ya bukan puasa sunnah, puasa nazar, karena dia pernah bernazar, dan dia sedang melaksanakan puasa nazar, maka ketika dia diundang oleh saudaranya, ya, dan dia mendatangi undangan itu, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Karena puasa yang dilakukannya adalah puasa yang wajib. Ya. Entah itu puasa mengqadha puasa Ramadan, atau puasa itu puasa nazar. Tetapi kalau dia sedang berpuasa sunnah, puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa 3 hari pada setiap bulan, kemudian dia diundang di salah satu hari itu, maka dia berhak untuk membatalkan puasanya. Ya. Dia boleh membatalkan puasanya, dan dia makan dalam undangan tersebut. Jadi ijabatu da'i. Dianjurkan, diperintahkan untuk mendatangi undangan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wa ifsya'is salam. Kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Menebarkan salam. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang menyebarkan kedamaian di muka bumi ini. Bukan seperti apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam atau kaum munafikin yang menyebutkan tuduhan-tuduhan batil kepada Islam. Islam menganjurkan untuk menebarkan salam. Ya. Apalagi kepada sesama muslim. Menebarkan salam. Menebarkan kedamaian. Itu misi Islam. Untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya di kalangan kaum muslimin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. dan tidak sempurna iman-iman kalian sehingga kalian saling mencintai yakni satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian suatu amalan, suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afshus salam, tebarkanlah salam. Ini pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mendapatkan kecintaan, menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin adalah dengan menebarkan salam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas saudaranya ada lima. Hak seorang muslim yang harus dia penuhi terhadap saudaranya ada lima perkara. Yang pertama adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Apabila ada orang yang salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa'iyadatul marid. Wa'iyadatu al-marid, menjenguk orang yang sakit. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wa'tiba'ul janaiz, mengantar jenazah. Jenazah kaum muslimin yang meninggal. Apalagi kalau orang yang meninggal itu memiliki hubungan-hubungan yang dekat dengan kita. Baik itu hubungan kekerabatan atau hubungan tetangga yang hidup bertetangga dengan kita. Apalagi kalau orangnya bertetangga dan ada hubungan kerabat. Maka ini tentu sangat dianjurkan untuk menghantar jenazah tersebut. Ya. Selama tidak ada halangan dan kita hadir, ya, kita ada di tempat itu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghantarkan jenazah tersebut. Kemudian yang ketiga, wa ijabatu da'wah, yang mendatangi undangan, yang mana saya jelaskan pada yang sebelumnya. Itu yang keempat, wa ijabatu da'wah. Kemudian yang kelima adalah wa tashmitul afis, yaitu mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin, dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab atau mengucapkan untuknya yarhamukallah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamati, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan berkata di hari kiamat kelak, ya, ya bani Adam marittu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qal ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka kata orang itu, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu wa anta rabbul alamin, sedang engkau adalah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Qal, maka Allah berfirman, ama alimta anna abdi fulan marida falam ta'udhu, bukankah engkau mengetahui bahwasanya hambaku fulan dia sakit, falam ta'udhu, namun engkau tidak menjenguknya. Ama alimta anna kalau uttahu lawajattani, tidakkah engkau ketahui bahwasanya jika engkau menjenguk orang itu, ini hambaku yang sakit itu, la wajattani, niscaya engkau akan mendapati aku, engkau akan menjumpai aku, indahu di sisinya. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni, aku memohon minta makan kepadamu, engkau tidak memberi makan kepadaku. Qala ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Maka anak Adam itu mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan engkau makan sedang engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qal, kata Allah Ta'ala, ama alimta anna istat'amaka abdi fulanun falam tut'imuhu. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya engkau, hambaku fulan, pernah meminta makan padamu, namun engkau tidak memberikan kepadanya. Ama alimta anna kalau at'amtahu lawajatta dhalika indi. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya jika engkau memberi makan kepadanya, niscaya engkau akan jumpai itu berada di sisiku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku mohon, aku meminta minuman padamu, namun engkau tidak memberi aku minum. Qala ya rabbi kaifa astika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi engkau minum sedang engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qala istasqaka abdi, maka kata Allah kepada orang itu, kepada Bani Adam itu, istasqaka abdi, hambaku meminta, hambaku si fulan, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi, hambaku fulan meminta minum padamu, namun engkau tidak memberinya minum. Ama alimta anna kalau saqaitahu lawajatta dhalika indi. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya seandainya engkau memberinya minum, bisa engkau dapati minuman itu atau ganjarannya berada di sisiku. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang diambil. Yang pertama yaitu menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dan Allah tidak bisu. Ya. Tapi jangan dibayangkan bahwasannya berbicaranya Allah sama dengan berbicara manusia, tidak. Jangan dibayangkan Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita tidak mengetahui hakikat zat Allah, maka kita pun tidak mengetahui hakikat sifat Allah. Tetapi kita diberitahukan oleh Al-Quran, diberitahukan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Maka kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada sifat-sifat itu, menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, dan tidak boleh mentakwilkannya dan makna-makna yang aneh-aneh, tidak boleh memalingkan maknanya atau tahrif kepada makna yang lain, dan tidak boleh menafikannya. Tetapi dia berkewajiban menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya bagaimana sifat Allah, karena kita tidak diperintahkan untuk mengetahui sifat Allah, tapi kita diperintahkan untuk beriman akan adanya sifat-sifat tersebut, dan kita wajib menetapkan sifat itu. Tetapi bagaimana sifat itu, kaifiyah sifat itu, hanya Allah yang maha mengetahui. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita tidak mengetahuinya, karena kita tidak mengetahui zat Allah, bagaimana zatnya. Maka kita pun tidak akan mengetahui bagaimana sifatnya. Tetapi Allah memberitahukan tentang sifat-sifatnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang sifat-sifat Allah. Maka kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada sifat-sifat tersebut, menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah azza wa jalla. Tidak boleh memalingkan maknanya. Tidak boleh membayangkan bagaimana sifat itu. Tidak boleh menyamakan dengan sifat manusia. Karena Allah azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Inilah akidah salaf. Akidah Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Yang diikuti oleh para sahabat. Diimani oleh mereka. Dilaksanakan oleh mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Balasan bagi suatu amal kebaikan. Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak menyia-nyiakan setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, balasan, ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk senantiasa yaitu memantau, memperhatikan keadaan saudara-saudara kita. Agar kita selalu memperhatikan keadaan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, kita jenguk. Ada yang kekurangan makanan, kita berikan makanan. Ada yang kekurangan minuman, kita berikan minuman. Ada yang membutuhkan sesuatu, kita berikan selama kita mampu. Atau kita menjadi perantara dalam menyampaikan atau menyalurkan kebaikan-kebaikan itu kepada mereka. Maka hadis ini mengajarkan kepada seorang mukmin agar tidak cuek dalam hidup ini, tidak individualistis dalam hidup ini, tetapi hendaknya dia memperhatikan saudaranya. Agama ini adalah praktek. Agama ini bukan sekedar teori. Agama ini bukan sekedar ceramah. Tetapi agama ini adalah ilmu dan amal. Itulah Islam. Makanya Allah memuji kaum mukminin karena mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Allah mencela orang-orang Yahudi karena mereka mempunyai ilmu dan mereka tidak mengamalkannya. Dan Allah mencela pengikut orang-orang Nasrani karena mereka punya ilmu, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui tentang Islam. Islam, ilmu dan amal. Islam, ilmu dan amal. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini, bahwa menjenguk orang sakit bagian dari hak-hak seorang muslim atas saudaranya. Kemudian pula memberi makan pada orang yang lapar, yang tidak mempunyai makanan dan minuman. Ini adalah hak mereka bagi seorang muslim yang lainnya untuk melaksanakannya. Untuk membantu saudara-saudara mereka. Ya. Maka hadis ini bukan kemudian dalil bagi wihdatul wujud, ya, yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan hamba-hambanya, ya, na'udzubillah, dari akidah yang sesat ini, ya. Tapi hadis ini justru memberikan kepada kita penjelasan tentang terpisahnya Allah Ta'ala dari hambanya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Ya Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, bersemayam berada di atas arsy-Nya. Berada di atas arsy. Atas singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan arsy. Tapi arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beriman kepada Al-Qur'an dan Sunnah sejalan dengan apa yang dipahami oleh para salaf, maka hidup ini akan tenang. Kita akan tenang dalam melaksanakan agama Allah ini. Tetapi ketika agama ini diotak-ati dengan akal kita, apalagi masalah-masalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dan di saat itulah terbuka pintu kebinasaan bagi seorang hamba. Oleh karena itu, di dalam beragama, marilah kita betul-betul meyakini apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka beriman pada Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Seorang dalam beragama, apabila dia mengikuti tuntunan ini semuanya, Quran dan Sunnah, sejalan dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, maka hidupnya akan nyaman, tenang, tentram insya'allahu ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala wa an abi musa al-ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari abu musa al-ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udu al-marida wa at'imul ja'i'a wafukul aniya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marid, jenguklah orang yang sakit. Jenguklah orang yang sakit. Inilah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali memang ada larangan menjenguk. Karena kadang-kadang ada orang yang sakitnya itu memang tidak boleh dijenguk. Dan itu realita dalam kehidupan ini. Baik itu corona atau bukan corona. Sebelum ada corona pun ada beberapa orang-orang yang sakit yang ditulis di situ, di depan pintu kamarnya, dilarang menjenguk orang ini. Ya. Itu sudah ada. Tapi selama orang itu sakit, dan kita diperbolehkan menjenguk, tidak ada larangan untuk menjenguknya, maka kita dianjurkan, dan bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjenguk orang yang sakit. Udul marid wa at'imul ja'i. Kemudian memerintahkan kita untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Kita diperintahkan untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Karena kelaparan ini berbahaya. Ya. Ada perkataan para salaf, dan itu bukan hadis, kadal faqru an yakuna kufran. Bahwa kefakiran itu, tentu kefakiran yang mana seorang sampai-sampai tidak memiliki makanan di untuk seharinya. Kadal faqru an yakuna kufran. Bahwa kefakiran itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, seorang muslim, ya, mempunyai kewajiban untuk memperhatikan saudara-saudara mereka yang kekurangan makanan, kekurangan kebutuhan hidup mereka, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Dan kita mengetahui terjadi pemurtadan-pemurtadan di sebagian, ya, dari wilayah negeri kita. Salah satu sebab adalah karena ekonomi yang minim, karena kefakiran yang melanda mereka. Maka ini merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang lapar, yang kekurangan makanan dan yang lainnya, untuk kita memberikan, menyalurkan pada mereka. Kemudian mafukul aniyah, al-aniyah anti al-asir, dan bukalah, lepaslah tawanan-tawanan. Ya, tawanan yang memang sudah sepatutnya dilepas, ya dilepas. Ya. Tawanan yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, ketika terjadi peperangan misalnya, mereka ditawan, dan di antara tawanan tentu ada yang, tidak semua tawanan itu jelek. Ada tawanan-tawanan yang mereka itu baik. Tapi karena mereka salah dalam mengikuti peperangan atau yang lainnya, maka mereka kemudian ditawan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka. Selama tentu tidak berbahaya bagi suatu negeri, tidak berbahaya bagi suatu keamanan suatu negeri, suatu masyarakat, maka dianjurkan melepas. Tetapi apabila tawanan-tawanan itu ya, dapat menimbulkan kerusakan ya, di suatu negeri, di suatu masyarakat, maka mereka tetap ditawan sambil didakwai, sambil dididik, diberikan pelajaran-pelajaran untuk bertobat pada Allah Ta'ala atau untuk yang mengikuti al-haq, kebenaran, dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka diajarkan kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa an Thauban radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal muslima idza ada akhahu al-muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannati, qala janaha. Qal janaha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim jika dia menjenguk saudaranya yang sakit, yakni saudara seorang muslim ya, yang dalam keadaan sakit, maka berarti dia berada di salah satu dari taman-taman surga atau hasil dari surga sampai dia kembali, sampai dia pulang. Kila para sahabat bertanya, padahal menjenguk orang sakit itu fadilahnya besar, belum lagi ada hadis yang lain bahwasanya seorang didoakan ya oleh malaikat, nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, didoakan oleh para malaikat bagi orang menjenguk saudaranya. Kalau dia jenguk di pagi hari, didoakan sampai di sore hari. Kalau dia menjenguknya di sore hari, didoakan oleh para malaikat sampai pagi hari. Maka menjenguk orang sakit, banyak manfaatnya, banyak fadilah dan keutamaannya. Nah, hadis yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang pahala seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim. Saudaranya muslim yang dalam keadaan sakit. Adapun misalnya ada temannya bukan muslim dalam keadaan sakit, dia menjenguk, ini hanya sebagai bentuk salah satu bentuk muamalah, pergaulan ya, kemanusiaan, itu tidak mengapa, tetapi tidak mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi fadilah ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu fadilah ini ketika seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang berada dalam keadaan sakit, dia mendapatkan fadilah ini. Maka hadis ini tentu mengandung anjuran agar kita menjenguk orang yang sakit. Dan ini salah satu di antara amal-amal ibadah yang mulia, salah satu di antara amal-amal kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an aliyin radhiyallahu anhu qal, dan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim, ya, saudara yang dalam keadaan sakit, dia menjenguk di pagi hari melainkan 70 ribu malaikat mendoakannya sampai di sore hari. Wa in adahu asyiatan, dan kalau dia menjenguk saudaranya yang sakit itu di sore hari, illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka 70 ribu malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannati, dan dia mendapatkan yakni buah-buahan dari surga. Allah siapkan baginya untuk di surga kelak. Nah ini hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini betul-betul banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, ya, dan banyak pelajaran yang diambil dari menjenguk orang yang sakit. Yang disebutkan dalam hadis ini yaitu dia didoakan. Orang yang menjenguk saudaranya muslim dalam keadaan sakit, dia menjenguknya, maka dia didoakan oleh para malaikat. Para malaikat mendoakannya. Para malaikat yakni memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya, dan mendoakan orang tersebut. Ini fadilah yang amat besar. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehormatan seorang muslim. Dan seyogianya kita memperhatikan kehormatan itu dan mencermati keadaan-keadaan kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tentara-tentara Allah berupa para malaikat, yang mana jumlah mereka tidak ada yang mengetahuinya. Disebutkan dalam hadis ini sab'una alf, 70 ribu malaikat yang mendoakan orang yang menjenguk orang sakit itu. Makanya suatu fadilah yang luar biasa. Tapi sayangnya banyak disia-siakan oleh kaum, sebagian kaum muslimin. Ya. 70 ribu malaikat mendoakan. Dari pagi hari sampai sore hari kalau dia menjenguknya di pagi hari. Dari malam hari sampai pagi hari kalau dia menjenguknya di sore hari. Subhanallah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini. Ya. Yaitu menjenguk orang sakit. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tentara Allah Azza wa Jalla yang banyak. Salah satunya adalah para malaikat. Ya. Alaihimussalam. Mereka mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya hubungan antara alam nyata dan alam ghaib. Alam nyata yaitu ketika seorang datang kepada saudaranya, dia menjenguk dalam keadaan saudaranya dalam keadaan sakit. Ternyata alam nyata ini ada hubungannya dengan alam ghaib, yaitu alamnya para malaikat. Mereka mendoakan orang yang menjenguk saudaranya ini. Ya. Jadi ini menunjukkan adanya hubungan, ya, antara alam yang nyata dengan alam yang gaib, yaitu dengan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tidak kemudian dijadikan dalil untuk ketika kita mengatakan ada hubungan gaib dengan nyata dengan yang gaib, bahwa ada manusia yang mengetahui yang gaib. Tidak, tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah mengetahui yang gaib. Atau para rasul yang Allah menghendaki untuk memberitahukan yang gaib itu kepada rasul tersebut. Adapun manusia-manusia biasa yang mendakwakan bahwa dia mengetahui yang gaib adalah dukun. Ya. Dan itu tidak benar. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Dan hadis ini juga tentu menjelaskan pada kita tentang keutamaan dari menjenguk orang yang sakit. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu menjelaskan tentang hadis-hadis yang lainnya. Masih ada sejumlah hadis Nabi SAW di dalam bab ini. Ya. InsyaAllah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahu taala a'lam. Kami kembalikan kepada akhuna pembawa acara dari Projati. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan. materi bahasan nasihat penuh manfaat yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh al-ustadz tadi. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon ke 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Dan tentu kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan. Kami coba sapa dari penelpon di 0218236543. Silakan. Silakan. Baik, masih belum tersambung barangkali. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya mengenai memberi makan dan minum kepada orang lain yang meminta. Apakah kita juga wajib untuk memberikannya, untuk memberi makan dan minum untuk orang yang meminta-minta di jalan, baik kita memberinya dalam bentuk makan atau minuman tersebut atau berupa uang? Apakah ada anjuran demikian, Ustaz? Mohon nasihat. Jazakallahu khairan. Baik, tentang pertanyaan ini, ya memang orang yang meminta itu tentu kita melihat kondisinya. Dan pada hakikatnya, pada dasarnya, permasalahan orang-orang yang miskin, yang meminta-minta, itu pada hakikatnya memang adalah merupakan kewajiban, yaitu negara di dalam menangani mereka. Ya. Dan alhamdulillah, juga perhatian dari sosial ya, atau departemen sosial tentang orang-orang yang meminta-minta itu juga ada perhatian dari mereka ya, dari pemerintah. Namun kita masih jumpai terkadang orang-orang meminta-minta ya. Dan di sini kita melihat keadaan orang tersebut. Apabila memang kita melihat orang itu ya, karena kita lihat apa adanya ya, kita tidak mempunyai kewajiban untuk ya ini bertanya kamu kerja apa, dari mana datangmu, ini dan itu, tidak. Ya, maka kita kembali pada niat kita, amal kita, atau niat hati kita. Kalau kita ingin memberikan, berikanlah ya, kepada orang tersebut. Ya, kita berikan. Tetapi memang di beberapa daerah itu, atau lokasi, ada larangan seperti itu. Atau larangan meminta-minta, apalagi di traffic light, di lampu lalu lintas. Yaitu kita berusaha untuk menghindar. Karena memang kita dilarang memberikan di tempat-tempat tersebut. Maka kita pun tetap mematuhi larangan itu. Ya, karena kadang-kadang bisa menghalangi lancarnya perjalanan ya, atau lalu lintas. Oleh karena itu kita menghindar. Tetapi ada orang-orang yang memang kita melihat dan mata kepala kita ya, misalnya di pinggir jalan atau dia datang ke rumah kita dan memang orangnya fakir, orangnya miskin. Ya, maka wallahu a'lam ya, kita berikan ya, dengan kemampuan kita berikan ya, karena dengan demikian ada perhatian dari kita. Walaupun sebetulnya memang meminta-minta adalah perbuatan yang tercela dalam Islam, tetapi ketika kita memberikan, misalnya ada orang ya, ini orang cukup tapi memang senangnya meminta-minta dan kita tidak mengetahuinya, dia datang meminta pada kita kemudian kita berikan kepada dia, maka sebetulnya dia tidak berhak mendapatkan pemberian itu. Itu dosa-dosa dia. Dia menanggungnya. Ya. Dan kita dengan niatnya kita. Ya. Kita dengan niat, kita memberikan kepadanya. Jadi seorang tentu lebih mengetahui tentang keadaan dan mencermati orang yang meminta itu. Kalau memang layak diberikan ya, dan tidak melanggar peraturan dari misalnya yang mana saya sebutkan tadi, maka kita berikan. Tetapi selama itu orang itu tidak layak ya, dan juga dapat mengganggu perjalanan orang lain, maka kita tetap menaati yakni peraturan ya, yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Maka saya lebih cenderung apabila ada orang meminta misalnya di rumah kita dan kita tahu orang itu dia adalah orang yang susah, orang yang tidak mampu, maka lebih utama kita berikan orang yang datang di rumah kita itu, karena itu lebih kita lebih bisa mengontrol orang itu dan lebih mengetahui tentang keadaan mereka. Adapun kalau di jalan-jalan, ya memang itu juga sebaiknya kita menghindar untuk memberikan karena faktor-faktor yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya kita coba sapa dari telepon 0218236543. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Bapak Muslim dari Tambelangan, Kabupaten Sontang, Madura, Jawa Timur. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Saya mau tanya Ustaz, apa hukumnya berdonasi kepada ahlul bid'ah? Misalnya ada ahlul bid'ah minta uang untuk membangun masjid begitu, tapi itu ahlul bid'ah begitu, apakah boleh memberikan donasi kepadanya begitu? Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak interaksi dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Hendaknya kalian tolong menolong dalam berbuat takwa, berbuat baik dan bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan jangan kalian tolong menolong dan berbuat dosa dan permusuhan. Maka dari itu, seorang hendaknya dia mengetahui. Seorang mukmin, seorang muslim, dia hendaknya mengetahui di mana dia letakkan hartanya. Dan di mana dia infakkan hartanya. Karena harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Mimma iktasabahu wa fima anfaqo. Dari mana dia mendapatkan harta itu dan dia belanjakan kemana harta itu. Maka dari itu pandai-pandailah meletakkan harta kita, menginfakkan harta kita, kemana kita infakkan. Nah, ini mungkin jawaban saya secara umum ya tentang apa yang ditanyakan tadi. Seorang muslim hendaknya dia mengetahui di mana dia letakkan hartanya, ya, di mana dia meletakkan hartanya. Maka kita harus pandai dalam hal ini, harus arif dalam masalah ini. Jika kita meletakkan harta itu kepada tempat, pada tempat. Jangan kita karena perasaan, karena tidak enak dan lain sebagainya. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Ya. Dan satu riwayat 4 pertanyaan, dan riwayat yang lain 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Maka dari itu setiap amal perbuatan kita hendaknya kita kaitkan dengan akhirat dan hari pembalasan. Dan masih banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita berikan. Maka kita berikan pada tempat-tempat yang kebaikan tersebut. Jadi ini mungkin jawaban saya secara umum tentang apa yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat kembali kami angkat dari Umukiran di Jakarta dan penanya yang lain yang terkait pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masa pandemi sekarang ini kita tidak dibolehkan untuk menjenguk orang yang sakit di rumah sakit ataupun juga tidak bisa menyelenggarakan jenazah bagi mereka yang wafat karena pandemi ini, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimanakah agar kita masih tetap bisa mendapatkan pahala besar dari menjenguk orang yang sakit dan menyelenggarakan jenazah serta menunaikan hak mereka dalam masa pandemi sekarang ini. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, pertanyaannya bagus sekali tentang di masa pandemi dalam realita yang kita jalani, itu memang orang-orang yang meninggal atau orang yang sakit terkena COVID-19 itu tidak boleh dikunjungi. Ya. Kemudian juga ketika meninggal hanya terbatas beberapa orang yang mensolatkan jenazah orang yang meninggal tersebut. Maka ada sebetulnya cara yang bisa kita lakukan, apalagi kita di zaman sekarang ini, zaman yang memang ya canggih, hubungan komunikasi masya Allah bisa dengan baik dan lancar, maka kita bisa dengan misalnya menelpon atau mengirim WhatsApp kepada orang yang dalam keadaan sakit itu. Kalau dia masih bisa, masih sadar dan bisa membaca, bisa mendengar, maka kita menghubunginya dengan menelpon sambil mendoakannya, ya, sambil kita memberikan sugesti pada orang itu untuk semangat, ya, mengharapkan hanya kepada Allah, Allah yang Maha menyembuhkan, ya, tetap menjalankan aturan-aturan yang di apa namanya yang dianjurkan oleh mereka yang merawatnya, dan banyak hal bisa kita lakukan sebetulnya, ya. Adapun kalau memang kita dihalangi, tidak bisa menjenguk, tapi kita bisa menghubungi, maka kembali pada hadis tentang innamal a'mal binniyah, ya, amal bahwa amal-amal seorang yang tergantung dari niatnya. Maka insya Allah, kalau kita tidak bisa menjenguk karena suatu hal yang menghalangi kita, kita insya Allah mendapatkan pahala ganjaran bagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau sekarang ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan hal itu dengan menelpon dan mengirim doa misalnya dalam bentuk surat kepada orang yang sakit tersebut. Kemudian juga kalau sholat jenazah, ya mungkin seorang kalau memang misalnya kuburannya itu dekat, ya karena ada kuburan COVID yang agak jauh memberatkan seorang, ada juga yang dekat. Ya misalnya setelah, kalau kita tidak punya kesempatan untuk mensolatkan jenazah orang tersebut, saudara kita atau family kita, maka kita mencari tahu, ya mencari informasi di mana kuburan itu. Nah, setelah dikuburkan, ya kita datangi. Kita dibolehkan dalam agama datang ke kuburan itu mensolatkan jenazah di kuburnya. Bagaimana yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada seorang wanita, wanita berkulit hitam. Dia wanita ini sering menyapu masjid, membersihkan, mengangkat ada mungkin daun atau apalah, ya, yang mengotori masjid di sering dibersihkan oleh wanita tersebut. Suatu hari Rasulullah SAW tidak melihat wanita itu, mana orang ini? Beliau bertanya pada para sahabat. Kata mereka, ya Rasulullah, orang ini telah meninggal dan kami tidak mau merepotkan engkau ya Rasulullah, karena meninggalnya kelihatan di malam hari atau bagaimana. Intinya mereka tidak mau merepotkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallam mengatakan pada orang sebagian sahabat itu, mana kuburnya? Jadi beliau disuruh, beliau menyuruh mereka mengantar beliau. Kemudian mereka mengantarkan Nabi Sallam ke kuburan wanita itu dan beliau mensolatkan jenazah tersebut. Ya, jadi ini dua cara yang bisa kita tempuh, yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa dan tidak mempunyai kesempatan untuk mensolatkan jenazah yang wafat karena COVID. Boleh setelah dia dikuburkan. Dan setelah orang itu dikuburkan, bagaimana dalam maklumat yang diumumkan, yang diberitahukan, yang diinformasikan bahwa virus itu sudah tidak menjalar kepada yang lainnya, ya, tidak menular kepada yang lainnya. Oleh karena itu ini salah satu cara yang untuk mensolatkan jenazah yang wafat karena COVID. Tetapi kalau kita diberikan kesempatan, bagaimana yang kami alami beberapa bulan yang lalu, ada teman kebetulan anak yang meninggal, ya, ya kemudian kami diminta dan yang mensolatkan hanya beberapa orang. Kami datangi tempat itu yang semua sudah sesuai dengan protokol COVID dan kami mensolatkan jenazah tersebut. Ini kalau diberi kesempatan. Tetapi kalau tidak, ya mungkin di kuburnya bisa ya seorang mendatanginya dan mensolatkan jenazah itu di kuburannya. Atau yang lebih penting dari itu adalah mendoakannya, ya, mendoakan orang itu insya Allah sudah mencukupi doa dari jauh. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir untuk sesi interaktif kita karena waktu yang terbatas. Barangkali ada kesimpulan akhir atau ikhtitam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz, kami persilahkan Ustaz. kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini menunjukkan dari pelajaran-pelajaran yang kita dapat dalam kajian kita di pagi hari ini, menunjukkan betapa Islam memperhatikan ya, tentang kondisi kaum muslimin. Harus ada perhatian dari saudaranya, harus menjadi memperhatikan hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya di kalangan kaum muslimin. Dan ini sebetulnya yang harus kita pupuk, yang harus kita yakni menjaga dan memeliharanya, agar hubungan sesama kita kaum muslimin yaitu selalu baik ya, selalu ada komunikasi dan perhatian ya. Dan itu semua adalah merupakan pintu-pintu kebaikan ya, pintu kebaikan itu sangat banyak ya, tinggal bagaimana kita memasuki pintu-pintu itu. Maka mari kita perbanyak, terus kita belajar dan menuntut ilmu, dan mari kita amalkan ilmu yang kita peroleh. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, selamat beraktivitas. Semoga Allah senantiasa melindungi antum semuanya dan kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Semoga Allah melindungi kita dari itu semuanya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.